Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ihwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita sehingga pada malam ini kita semua masih bisa duduk di salah satu rumah Allah. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-44. Bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab barang siapa yang mencela masa atau waktu maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna dari bab ini. Yaitu adanya orang-orang jahiliyah zaman dulu, orang-orang musyrik apabila menimpa mereka musibah atau sesuatu yang mereka tidak sukai maka mereka mencela masa atau waktu. Maka ada perbedaan dalam masalah ini antara orang-orang musyrik dengan orang yang bertauhid atau orang yang beriman. Orang musyrik apabila mereka mendapatkan musibah mereka mencela masa, mereka mencela waktu disebabkan karena memang mereka menganggap waktu itulah yang menciptakan apa yang ada di alam ini. Mereka tidak meyakini adanya pencipta, tapi adanya sesuatu karena proses waktu, sehingga mereka mencela waktu. Atau juga di antara mereka orang musyrik, walaupun mereka mengakui adanya pencipta, tapi mereka juga adanya pencipta yaitu Allah sebagai pencipta, tapi karena mereka menyandarkan kepada sebab terjadinya sesuatu musibah, mereka menyandarkan kepada sebab, lalu mereka menganggap waktulah sebagai sebabnya, sehingga mereka mencela waktu. Karena bagi mereka orang-orang musyrik, apa saja baik nikmat atau musibah mereka sandarkan kepada sebab. Nikmat mereka sandarkan kepada sebab. Biasanya tentang diri mereka sendiri kalau kenikmatan. Ini karena kepintaran saya, ini karena kemampuan saya, atau yang lainnya. Ketika musibah, mereka juga menyandarkan kepada sebab. Lalu mereka menyandarkan pada waktu. Ini keadaannya orang-orang musyrik. Adapun orang yang bertauhid, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwasanya waktu itulah ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan apa yang terjadi di dalam waktu adalah ciptaan Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila mencela waktu berarti mencela Allah, Allah yang menciptakan waktu. Dan waktu tidak menciptakan apa-apa, maka waktu tidak ada celanya, waktu tidak tercela, waktu tidak salah. Maka tidak mencela kepada waktu, dan juga tidak mencela pada penciptanya. Ini orang yang bertauhid. Karena apa? Karena apa yang Allah ciptakan, apapun wujudnya, nah ini penting. Apapun yang Allah ciptakan, apapun wujudnya, maka bagi Allah tidak tercela. Bagi Allah tidak tercela. Karena ada hikmah di balik itu. Senantiasa Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka seorang yang bertauhid, apabila mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Karena orang yang bertauhid, orang yang bersabar. Ketika mendapatkan musibah takdir Allah, maka tidak mengucapkan ucapan yang menunjukkan tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mencela waktu, apalagi mencela penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid, apabila mendapatkan musibah atau menghadapi apa yang Allah telah takdirkan, dia meyakini itulah kehendak Allah dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lepas dari hikmah kebaikan, walaupun seberat apapun yang dirasakan oleh makhluk, itu ada hikmahnya. Sehingga orang yang bertauhid senantiasa mengambil hikmah atas apa yang Allah telah takdirkan, apa yang Allah telah kehendaki terjadi, diambil hikmahnya. Apabila itu disebabkan karena perbuatan dirinya, kesalahan dirinya, maka orang yang bertauhid segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. memperbaiki diri. Bila takdir yang tidak baik disebabkan karena perbuatan dirinya, kemaksiatan yang dilakukannya, maka segera bertobat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid senantiasa husnudzon. Amin. Husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang musyrik. Apabila mendapatkan musibah, dia mencela waktu atau mencela sebab atau bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman pada Allah. Tidak baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid pada hakikatnya ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak disukai. Ini penting. Ini akan kita jelaskan malam ini. Bahkan Allah menguji hambanya. Allah menguji manusia bukan hanya sesuatu yang tidak disukai, bukan hanya musibah. Bahkan Allah menguji hambanya terkadang dengan nikmat yang hamba sukai, yang hamba senangi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-168, kama qala ta'ala, kita lanjutkan penjelasan As-Syaikh Abdurrahman Al-Usair rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, kita lanjutkan, kama qala ta'ala wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Bahkan kami uji mereka, kata Allah, dengan kebaikan dan keburukan, dengan sesuatu yang disenangi, yang dicintai, yang menyenangkan, itu kebaikan, wassayyi'at, keburukan, sesuatu yang tidak disukai, yang memberatkan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang manusia diuji dengan sayiat bisa selamat. Bisa sabar. Sebaiknya diuji dengan hasanat, kemudahan, kenikmatan, malah tidak sabar. Tidak selamat. Dan perlu dipahami bahwasanya ketika Allah menguji kesusahan, kesempitan, itu bukan sebagai tanda Allah tidak mencintai hambanya. Dan sebaliknya ketika Allah memberi kenikmatan, kemitan, bukan berarti Allah menyukainya. Karena di sana ada istilah istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang lalai kepada Allah. Ini namanya istidraj, untuk mengujinya. Jadi Allah berikan kemudahan, Allah berikan kenikmatan, tapi kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Sebaliknya Allah uji kesempitan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang Allah cintai seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Antara mereka hidupnya itu sempit. Ini para sahabat. Manusia yang Allah cintai. Ingat kita sahabat Ka'ab bin Malik yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya beliau mendapatkan khabar Allah menerima taubatnya, beliau ingin menghadiahkan bajunya ingin menghadiahkan baju yang dipakai, tapi karena hanya punya satu baju coba, maka dia enggak langsung diberikan. Karena apa? Karena kalau diberikan enggak pakai baju coba. Ada di antara orang yang paling susah, santri paling susah, cuma satu bajunya. Santri yang paling susah sudah. Ada di sini yang cuma satu bajunya. Nah ini coba. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan. Dan banyak kisah kita para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW sekian hari, bahkan sekian bulan, dapurnya tidak nyala, tidak menyalakan api, karena tidak masak maksudnya. Kalau sekarang ini enggak nyala, bisa pilih online ya. Kalau sekarang bukan tolak ukur, dapur enggak nyala berarti enggak makan enak, enggak tolak ukur. Karena bisa pesan Grab ya. Ini zaman dulu. Nah, menunjukkan tidak ada yang dimasak. Bahkan Rasulullah SAW pernah tanya kepada istrinya, apakah hari ini ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Ya sudah, saya berpuasa. Ini manusia terbaik. Hidupnya diuji oleh Allah. Dan banyak kisah-kisah. Ini ujian keburukan, apa? Kesempitan. Dan juga para ulama. Kita lihat contoh Imam Ahmad di dalam membela sunnah, membantah bid'ah, bukan hidupnya langsung enak. Diuji oleh Allah, di penjara 3 masa khalifah. Beliau karena membela sunnah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membela tauhid, membela sunnah, membela agama. Diuji hidup kebanyakan di penjara, bahkan meninggal di penjara. Nah, ini ya. Jadi bagi orang yang beriman, ujian itu bukannya kesempitan. Bahkan nikmat itu terkadang malah ujian. Bagi orang yang bertauhid, nikmat adalah ujian. Bagi orang yang bertauhid, orang yang beriman. Sehingga sebagian sahabat ada yang mengatakan, ubtulina bidorro sobarna wa ubtulina bisorro lam nasbir okamakala. Dulu kami pada zaman Nabi diuji kesempitan, kami bisa sabar. Tapi ketika kami diuji ke lapangan, kami malah tidak bisa sabar. Nah ini coba, ini orang yang beriman. Bahwasanya ke lapangan dan kesempitan semuanya lah ujian. Maka orang yang bertauhid tidak mungkin akan mencela waktu ketika mendapatkan musibah. Karena semuanya ujian. Bahkan hakikatnya dunia adalah darul ibtila. Tempat untuk diuji, tempat untuk diuji, tempat ujian. Baik itu kelapangan, baik itu kenikmatan, ataupun kesempitan, kesusahan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang musyrik, seolah ujian itu kalau kesempitan, kalau musibah, sehingga mencela masa, mencela yang lain, itu orang muslim, orang tauhid tidak. Bahkan kenikmatan pun waspada. Boleh jadi itu ujian yang Allah berikan. Dan tidak sedikit ya ikhwan, orang diuji dengan kenikmatan, dengan hasanat, tidak lulus walayadubillah. Ketika masih miskin, ketika masih susah hidupnya, masya Allah, rajin thalabul ilm. Ketika masih ngontrak rumahnya, rajin di masjid, thalabul ilm. Setelah lapang kehidupannya, nikmat terkadang lupa. Ada enggak? Ada enggak? Antum sekarang masih ngontrak, rajin. Ya mudah-mudahan nanti orang jadi kaya juga rajin juga. Amin. Tidak sedikit. Nah ini ya ibu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan sekedar kisah. Dulu masih sedikit orang dan keadaannya ya apa adanya. Masya Allah, taklim rajin. Banyak manusia, banyak kenikmatan, banyak kemudahan. Mungkin malah lebih sedikit yang belajar. Nah ini. Begitu juga santri, mungkin sekarang lebih enak. Ya. Sekarang air tinggal muterkan sudah minum ya. Iya kan? Masaknya pakai gas, ya kan? Dulu santri masaknya pakai kayu. Nah. Dapurnya jangan tanya keadaannya, mungkin yang punya foto tahu dapurnya di sebelah situ. Masak air pakai kayu. Tapi setelah masak masih bisa taklim mereka. Antum masak pakai gas, air minum enggak masak lagi. Enggak taklim alasan capek masak, betul enggak? Lebih berat mana? Bahkan dulu cari kayu bakar untuk masak. Nah ini. Maka terkadang kemudahan ujian yang menjadikan manusia lalai. Maka bagi orang yang bertauhid, orang yang beriman, kadang-kadang kelapangan hidup menjadikan dia berhati-hati. Bahkan Abdurrahman bin Auf, kita tahu sahabat yang kaya, beliau pernah berpuasa akan berbuka, lalu ingat saudaranya yang lebih dulu meninggal, dalam keadaan mereka kain kafan gak cukup seperti Hamzah dan yang lainnya. Berikut beliau jelaskan, lalu beliau menangis, jangan sampai kemudahan yang Allah berikan kepada saya ini adalah kenikmatan yang disegarakan yang tidak akan mendapatkan nanti yang akhir, karena mereka lebih baik pada saya, kata Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau menangis, enggak jadi makan makanannya. Beda dengan kita, kenikmatan Allah seolah-olah itu pertolongan Allah, kemudian seolah-olah itulah keberhasilan. Ini tanda Allah cintai, belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, walayadubillah, sebagai kenikmatan yang Allah segerakan yang tidak akan mendapatkan nanti di yaumil qiyamah, walayadubillah. Ini harus dipahami. Maka hakikatnya ujian bukan hanya sesuatu yang menyempitkan hidup kita. Boleh jadi kelapanglah ujian. Dan itu terbukti. Banyaknya fitnah ketika banyaknya hidup yang lapang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala wala wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian bisyarri wal khair, dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan, itu sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Coba lihat sekarang ini, kalau ujian jadi itu fitnah, syar keburukan yaitu musibah, khair kebaikan, Nah. Itu fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan dikembalikan. Semuanya akan dikembalikan pada Allah. Siapa yang lulus dari ujian itu dan siapa yang tidak lulus. Maka orang yang bertauhid senantiasa waspada. Apa yang dia alami, apa yang dia nikmati, apa yang dia hadapi, semacam apakah ini ujian, apakah ini nikmat, kan senanti merenung. Maka boleh jadi kesempitan-kesempitan yang Allah berikan itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Para thalabah mungkin diberi kesempitan, mungkin sebagai kasih sayang Allah menjadikan dia semangat thalabul ilm, menjadi semangat dia menuntut ilmu karena kesempitan. Boleh jadi kelapangan-kelapangan yang Allah berikan itu adalah istidraj yang menjadikan malah jadi jauh dari ilmu, jauh dari Allah. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan apabila digunakan untuk maksiat kepada Allah, apabila menjadikan jauh dari Allah, apabila menjadi jauh dari rumah Allah, boleh jadi itu yang hakikat musibah. Ternyata manusia malah lalai, malah senang, boleh jadi. Kita lihat aja keadaan, semangatnya thalabul ilmu dulu dengan sekarang begitu jauhnya. Baik dari kalangan para thalabah, para santri, maupun dari para ikhwan, jauh. Dan dari segi kelapangan sekarang lebih lapang, lebih mudah kehidupan, lebih mudah, tapi semangatnya lebih kurang malah daripada zaman dulu. Ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hakikatnya sekarang mana? Mana nikmat, mana musibah juga? Perhatikan sekarang ini. Dengan ini mana hakikatnya yang nikmat, mana yang musibah? Ini. Apabila kelapangan hidup, kemudahan hidup menjadikan jauh dari Allah, menjadikan lalai kepada Allah, itulah hakikat musibah, ya ikhwan. Yang itu hendaknya manusia segera mencela diri sendiri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesempitan hidup, kekurangan hidup yang dia dekat dengan Allah, menjadi dia beribadah kepada Allah, rajin mendatangi Baitullah, thalabul ilm, mungkin itu hakikat nikmat yang Allah berikan. Nikmat. Kalau dulu ya, jarang santri punya uang sangu, uang jajan, mungkin dulu jarang. Enggak ada bakul jajan juga, enggak ada dulu. Mana santri yang masih lama masih ada di jajan? Ada dulu orang dikasih uang jajan. Enggak ada, bakul jajan enggak ada dulu. Ada kata ada ya jarang. Mereka sibuk sudah thalabul ilm. Sibuk thalabul ilm. Andai kata ada pedagang jajan, mungkin enggak selaris zaman sekarang ini. Enggak selaris. Mereka sibuk thalabul ilm. Ya, mungkin itu hakikat nikmat. Disempitkan hidup, ternyata malah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih sibuk dengan agama Allah, lebih sibuk dengan mendekatkan diri pada Allah dalam keadaan kesempitan dia miliki. Allah berikan kesempitan, ternyata dia lebih dekat dengan Allah. Itu hakikat nikmat. Jangan salah paham, apa enggak boleh kaya? Bukan masalah enggak boleh kaya. Lalu apa Ustadz enggak boleh kaya juga? Bukan masalah enggak boleh kaya. Ini masalah ini ujian dari Allah. Ya, jangan salah paham loh. Nah, ini blok enggak boleh kaya. Bukan, ini adalah ujian dari Allah. Lah kalau dia dilapangkan hidupnya, dia orang kaya lalu dekat dengan Allah sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, yaitu nikmat semuanya. Dalika fadlullah yu'ti may yasha. Jangan salah paham dalam masalah ini. Kadang-kadang orang salah paham. Naam. Lalu komentar di belakang, enggak boleh kaya kita. Bukan enggak boleh kaya. Ini masalah adalah nikmat. Hakikat nikmat. Maka apabila semuanya dalam keadaan baik dan buruk diuji oleh Allah, lalu dia dekat dengan Allah, dia senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat, semuanya nikmat. Tapi sebaliknya, kesempitan semakin jauh dari Allah, kelapangan juga semakin jauh dari Allah, itu hakikatnya adalah musibah, bencana. Dan ingat semuanya nanti akan kembali kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawab. Sehingga mana yang dicela waktu? Nah, ini pertanyaan sekarang ini. Ketika mendapatkan musibah atau ketika mendapatkan nikmat? Kalau hakikatnya seperti semuanya ujian, mana yang dicela? Mana yang dicela? Mana yang dicela? Enggak ada. Mana yang dicela? Ya enggak ada. Jangan berarti dapat nikmat mencela waktu. Ya enggak ada yang dicela kecuali diri sendiri. Ketika jadi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tercela. Baik ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah, tidak ada yang dicela. Kecuali diri sendiri. Mana wala talumanna illa nafsak. Maka janganlah kalian mencela diri sendiri ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh dalam perbuatan yang tercela, baru tercela. Kita lanjutkan yudhatan ya. Wa nisbatul fi'li ila dahr wa masabbatuhu kasirun min asharil muwalladin. Mencela perbuatan kepada waktu atau kejadian, maksudnya mencela kejadian kepada waktu dan mencela waktu ialah banyak dilakukan oleh para penyair-penyair. Lalu dalam syair-syair dari penyair al-muwalladin, yaitu orang-orang yang bukan Arab tapi di bangsa Arab, kal Ibnul Mu'tas wal mutanabbi wa ghairihima. Laisa minhu wasfus sinin bisiddah wa nahbi dhalik. Dikauli ta'ala summa yati mimba di dalika samun sidat. Dan bukan dalam hal ini, bukan termasuk mencela waktu ketika mensifati tahun dengan tahun yang susah umpamanya, atau yang semisalnya seperti firman Allah Ta'ala ketika mengkisahkan tentang zaman Nabi Yusuf. Allah uji 7 tahun dalam keadaan lapang, panennya bagus, lalu 7 tahun dalam keadaan panennya kurang, itu dikisahkan dengan sab'un sidat, 7 tahun yang berat. Nah, ini bukan mencela karena mensifati Seperti katakan sekarang bulan kemarau apa umamanya. Sekarang musim kemarau. Sekarang musim kering. Sekedar pensifatan saja tidak ada unsur mencela, maka ini bukan mencela waktu. Sekarang musim hujan umpamanya. Sekedar mengkhabarkan sifatnya. Qala ba'du syu'ara. Ini syair yang menjelaskan kalau lagi nikmat rasanya waktu itu panjang. Ah, waktu itu sebentar, kalau lagi sedih, susah, panjang waktunya ini dikisahkan di sini. Wa innal layali minas zamani mahlulatun tutwa wa tunsaru bainaha al-a'maru wa qisaruhunna ma'al humumi tawilatun wa tiwaluhunna ma'as sururi qisarun. Malam-malam yang penuh dengan duka, lalu dilipatlah dan dibukalah di antara malam itu kehidupan. Maka pendeknya malam disebabkan karena kesedihan terasa panjang. Tawilatun. Dan panjangnya malam-malam disertai dengan kesenangan maka terasa pendek. Ya enggak? Kalau lagi senang kok cepat subuh gitu kan? Nah, ini. Ini syair-syair jahiliyah. A'wamu waslin kada yunsi tibaha dzikrun nawa ka'anna ayyamun summan barat ayyamu hajrin aqabat nahwi asa faka'anna a'wamu summan qadat tilkal sinunu wa ahluha waka'annaha waka'annahu ahlamu. Semakna kata Syekh Abdul Razak. Jadi tahun-tahun yang panjang dilupakan kebaikannya karena ingat musibah, seolah-olah hanya beberapa hari saja. Tahun yang panjang orang dapat nikmat hidup 50 tahun nikmat terus. Ya, 50 tahun nikmat terus, atau umur pensiun, sebelum pensiun nikmat terus, habis pensiun sengsara, seolah hidup dirasa cuma baru kemarin. Ya enggak, yang nikmat lupa semua. Kemudian hari silih berganti. Maka ketika mendapatkan musibah, waka'an nama a'wamun, seolah-olah kaya sekian tahun lamanya. Nah, sakit seminggu kaya sekian tahun lamanya, ya enggak? Bernikmat-nikmat sekian tahun kaya cuma sehari kemarin lupa. Summan qadat tilka sinuna ahwaluha wa ka'annaha wa ka'annahu ahlamu. Kemudian berakhirlah tahun-tahun dan orangnya seolah-olah tahun dan orangnya hanyalah mimpi semata. Kurang lebih maknanya wallahu alam bisawab. Al-muhim ini semuanya disandarkan kepada waktu. Nikmat sandarkan kepada waktu. Sengsara juga disandarkan kepada waktu. Untuk melengkapi bab ini kita baca fi masail ya. Afwan. Biar selesai hari ini apa malam ini bab ini. Qala mu'allif rahimahullah fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. An al-ula an-nahyu an sabbid dahri. Pelajaran yang pertama larangan mencela masa, ini wadih sudah sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW, la tasubbuddahra. Dan jangan mencela masa. Dan kita sudah sebutkan ilatnya, karena mencela masa berarti mencela penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah. Dan mencela masa, mencela sesuatu yang tidak salah, karena waktu tidak menciptakan dan bukan sebagai sebab datangnya musibah. As-saniyah, pelajaran yang kedua, tasmiyatuhu adalillah. Pelajaran yang kedua bahwasanya mencela waktu dinamai dengan menyakiti Allah. Maka mencela waktu tergolong menyakiti Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, yudini ibnu Adam, hadis qudsi. Allah mengatakan menyakiti aku ibnu Adam, yaitu mencela waktu. Karena hakikatnya mencela waktu berarti mencela yang mengatur waktu, yang menciptakan waktu. Wadi insyaallah. As-salisa yang ketiga, ta'ammul fi qawli wa inna Allah wad-dahr. Pelajaran yang ketiga, maka dipahami dengan baik sabda Nabi, maka sungguhnya Allah wad-dahr, maksudnya adalah sungguhnya Allah lah yang mengatur waktu. Allah yang mengatur waktu. Allah yang mengganti malam dengan siang, siang dengan malam. Berganti bulan dari bulan ini ke bulan ini, dari musim ini ke musim ini, Allah yang menggantinya, Allah yang mengaturnya. Bukan Allah ad-dahr, maka dahr bukan nama Allah. Tapi maksudnya Allah yang mengatur waktu. Karena dahr tidak mengandung sifat kesempurnaan. Maka dahr bukan nama Allah, karena dahr tidak mengandung sifat kesempurnaan. Sedangkan semua nama Allah mengandung sifat kesempurnaan. Ya. Nama Allah semuanya mengandung sifat kesempurnaan. Dahr bukan nama Allah. Yang kedua, dahr adalah isim jamid. Isim jamid juga tidak mengandung sifat kesempurnaan. Ar-rabi'ah yang terakhir, annahu qad yakunu sabban walau lam yaksidhu biqalbihi. Dan terkadang termasuk mencela waktu, ini hati-hati, walaupun hatinya tidak bermaksud mencela waktu, ini hati-hati, atau hatinya tidak bermaksud mencela Allah, menyakiti Allah. Kadang-kadang seorang mencela waktu walaupun tujuannya tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa salah mencela waktu hakikatnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu dicela, waktu tidak punya salah. Waktu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di waktu bukan ciptaan waktu, tapi itu ciptaan Allah. Sehingga mencela waktu apabila mendapatkan musibah berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka sini diambil faedah. Bahkan terkadang perkataan yang keluar dari lisan manusia yang manusia tidak peduli atau menganggap ringan perkataan itu, ternyata bisa menyebabkan masuk ke neraka. ini. Maka tidak setiap perkataan dihukumi salah apabila karena tujuannya. Terkadang ada kata-kata yang seorang tidak dalam hatinya tidak bertujuan untuk syirik, berbuat syirik, tapi dihukumi syirik. Sebagaimana perkataan yang bab yang sebelumnya, perkataan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini perkataan syirik, walaupun yang mengucapkan tidak bertujuan berbuat syirik. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Aja'altani lillahi nidda, maka kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Sedangkan orang yang mengucapkan tidak bertujuan untuk berbuat, untuk mengucapkan kesyirikan, untuk melawan kesyirikan. Tapi perkataan itu mengandung kesyirikan. Nah, ini penting. Maka ini pentingnya berilmu, pentingnya belajar ilmu, terkhusus permasalahan tauhid dan kesyirikan. Karena jangan sampai disebabkan karena tidak mengetahuinya, perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan diucapkan oleh orang yang bertauhid, bisa merusak kesempurnaan tauhid, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan kalau apabila syirik akbar bisa membatalkan tauhid wal'iyadubillah. Sehingga pentingnya ilmu dalam hal ini. Karena perkataan tidak seluruhnya dihukumi sesuai dengan tujuan orang yang mengucapkan. Kadang-kadang ucapan dihukumi dohirnya ucapan. Apabila itu mengandung kesyirikan, ucapan itu, maka dihukumi kesyirikan. Walaupun yang mengucapkan tidak bermaksud berbuat syirik. Ucapan yang dohirnya mengandung mencela Allah, menyakiti Allah, maka dihukumi itu mencela Allah, menyakiti Allah, walaupun yang mengucapkan tidak bermaksud mencela Allah atau menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah menyelesaikan bab yang ke-44. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita, dimudahkan untuk memahami yang benar bab ini, dan dimudahkan untuk mengamalkannya, yaitu meninggalkan mencela masa. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-45. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barakan li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.